بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا يرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد بركتنا فرمان الله سبحانه وتعالى عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم عسى الله barangkali saja Allah ayyaj'ala bainakum wa bainal ladzina 'adaitum minhum mawaddah, akan menjadikan antara kalian, ayyaj'ala bainakum, Allah akan menjadikan, barangkali saja Allah akan menjadikan antara kalian semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan antara kalian, bainakum, kalian siapa yang dimaksud, kaum mukminin yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada ayat sebelumnya untuk bara', ya, menyatakan bara' terhadap musuh-musuh, orang kafir, orang musyrik, hizbus syaitan, dan memutus wala dari mereka. Dan dikatakan bahwa dalam hal ini ada uswah, suri teladan yang baik pada Nabi Ibrahim dan pengikutnya. Nabi Ibrahim AS dan pengikutnya. Kemudian Allah mengatakan asallahu ayyaj'ala bainakum, barangkali saja Allah, moga-moga Allah akan menjadikan antara kalian, ya, setelah barok kalian terhadap mereka, wa bainal ladzina 'adaitum, dan orang-orang yang kalian musuhi, minhum, dari mereka, wa bainal ladzina 'adaitum, dan orang yang kalian musuhi, yakni orang-orang kafir dan musyrik, minhum, dari mereka, mawaddatan, adanya mawaddah, mahabbah, rasa cinta, kasih sayang antara kalian dengan mereka. Bagaimana maksudnya? Kok bisa? Orang-orang kafir, orang musyrik yang dimusuhi dan telah dinyatakan bara' terhadap mereka, nyatakan kebencian, permusuhan kepada mereka selamanya. Kemudian dikatakan, moga-moga Allah akan menjadikan antara kalian dengan mereka, musuh kalian itu ada rasa cinta. Kan bagaimana maksudnya? Nah, perhatikan pada ayat sebelumnya, pernyataan bara' yang dinyatakan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dan pengikutnya menyatakan wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Telah tampak nyata antara kami dengan kalian adawah, permusuhan, baghdha, kebencian, abadan selamanya, hatta tu'minu billahi wahdah, hingga kalian beriman kepada Allah saja. Jadi batasnya sampai kembali beriman, yakni boleh jadi ada di antara mereka itu yang kemudian diberi hidayah, taufiq, oleh Allah Subhanahu wa taala, lantas kemudian beriman, rujuk, tobat, beriman bersama dengan kalian sehingga kalian bersaudara dengan mereka, sehingga terjalin hubungan wala, loyalitas, kalian saling mencintai, berkasih sayang dengan mereka, mawaddah, mahabbah, karena sudah terjalin ukhuwah imaniyah islamiyah, persaudaraan iman Islam. Jadi bukan maksudnya setelah baro dari mereka, berusaha dengan mereka, kemudian setelah itu berakibat kemudian berbalik jadi cinta dalam keadaan mereka tetap kafir musyrik. Itu tidak mungkin. Jadi maksud ayat adalah ya, barangkali di antara mereka ada yang kemudian diberi hidayah taufik menjadi mukmin sehingga ya terjalin mawaddah antara kalian dengan mereka-mereka yang rujuk dan tobat tersebut dan beriman. Adapun yang tetap kafir, tetap musyrik, ya tetap ya tetap permusuhan dan kebencian yang ada tentunya bara tetap berlaku. Ya, ini maksud ayat. Kalau kan itu Allah mengatakan setelahnya, wallahu qadir. Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa. Al-qulub baina asbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa sya. Dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW mengatakan al-qulub qulubul ibad qalbu hati hamba-hamba itu ya qalbu mereka antara dua jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Jangan dibayangkan ya, tentunya beda dengan makhluk. Yuqallibuha kaifa syaa, Allah membolak-balikkan qalbu-qalbu itu sekehendaknya. Tadinya kafir jadi mukmin. Jadi muslim. Sebagaimana juga sebaliknya bisa. Ya, dan terjadi tadinya mukmin lantas murtad menjadi kafir, menjadi musyrik. Jadi jangan kalian menganggap hal itu jauh kemungkinannya. Yang menganggap mustahil, yang tadinya kalian musuhi, kalian benci, ternyata suatu hari tiba-tiba jadi saudara yang kalian cintai dan kalian sayangi. Karena tobat dan beriman. Wallahu qadir, Allah Maha Kuasa melakukan itu. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah ghafur, Maha Pengampun bagi orang yang bertobat. Apapun dosanya, kekafiran, kesyirikan sekalipun. Hatta balagatiz dzunub anana sama. Dosa-dosa sudah bertumpuk-tumpuk seperti kumpulan awan di angkasa. Jika rujuk dan tobat, berislam, beriman, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal Islam yajubbu ma qabla. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Islam yajubbu ma qabla. Islam itu menggugurkan seluruh dosa sebelumnya. Yang masuk Islam bagaikan baru lahir. Seluruh dosa-dosa kufur dan syiriknya sebelumnya, seluruh kemungkarannya, seluruh maksiatnya semuanya terhapus dengan Islam. Wallahu ghafur. Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maha Merahmati dengan rahmat yang maha luas. Dan Allah telah menyatakan dalam hadis yang sahih, rahmati sabaqat ghadabi, rahmati ghalabat ghadabi, rahmatku, kasih sayangku mendahului mengalahkan kemurkaanku. Naam, hada makna al-ayah, tafsir al-ayah. Kata As-Sa'di rahimahullah dalam Tafsirul Karim Ar-Rahman, ثم أخبر تعالى, kemudian Allah Ta'ala mengabarkan, أن هذه العداوة, bahwasanya permusuhan ini, التي أمر الله بها المؤمنين للمشركين, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan dengannya, pernyataan permusuhan, kebencian, barak, yang Allah perintahkan kepada hamba-hambanya kaum mukminin terhadap kaum musyrikin, wa wasafahum bil qiyami biha, dan Allah sifati mereka hamba-hamba yang beriman itu bahwa mereka telah melaksanakannya, telah menyatakan barok, annahum madamu ala syirkihim wa kufrihim, bahwasanya hal itu selama mereka masih di atas kesyirikan dan kekufuran mereka, maka permusuhan tersebut terus berlanjut. Wa annahum in intaqalu ila al-iman, dan bahwasanya apabila mereka beralih masuk dalam iman Islam, fa innal hukma yaduru ma'a illatih. Ini kaidah. Maka sesungguhnya hukum itu yadur, berputar, berporos, ma'a illati, bersama illat, faktor hukumnya. Kapan illat, faktor hukum itu berubah, hukum pun berubah. Apa faktor hukum illat yang menyebabkan adanya kewajiban barok dari mereka? Kesyirikan dan kekufuran mereka. Ketika faktor hukum itu hilang karena mereka beriman, hukum berubah menjadi mawaddah. Tadinya baghdha berubah menjadi apa? Mawaddah, mahabbah, sayang. Tadinya bara berubah menjadi wala. Al hukmu yaduru ma'a illati, hukum itu berputar mengikuti perputaran illa faktor hukum. Fa innal mawaddah al imaniyah tarji'u, maka sesungguhnya mawaddah, kasih sayang, keimanan kembali. Fala tai'asu ayyuhal mu'minun, kata Sa'di rahimahullah. Mana ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ini menjelaskan kepada hamba-hambanya agar mereka jangan putus asa. Fala tai'asu ayyuhal mu'minun min ruju'ihim ilal iman, maka kalian jangan putus asa wahai orang-orang yang beriman, putus asa dari keimanan mereka, dari taubat mereka, dari rujuk mereka, jangan putus asa. Ya. Karena bisa saja yang tadinya kalian musuhi tersebut, kalian benci tersebut karena kekufuran dan kesyirikan mereka, ternyata suatu saat diberi hidayah dan taufik oleh Allah, lantas berislam, beriman, sehingga dengan itu kembali mawaddah tersebut antara kalian dengan mereka. Fa'asa, maka asallahu, moga-moga Allah ayaj'ala bainahu bainal ladina adaitu minum mawaddah. Antara kalian, Allah menjadikan antara kalian dengan mereka yang kalian musuhi itu, ya, antara mereka Allah jadikan mawaddah antara kalian dengan mereka. Sababuha rujuhum ilal iman, faktor sebab terjalinnya mawaddah, mahabbah, mawaddah sama dengan mahabbah, mawaddah sama dengan apa? Mahabbah. Sebab faktor terjalinnya kasih antara kalian dengan mereka adalah rujuknya mereka, tobatnya mereka kepada iman, yakni beriman, meninggalkan kufuran dan syirikan. Nah, wallahu qadir, Allah maha kuasa ala kulli syai', atas segala sesuatu. Wa min dzalika, dan di antara perkara yang Allah kuasa melakukannya, Ya, karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, hidayatul qulubi. Allah memberi hidayah, petunjuk kepada kalbu-kalbu hamba-hamba yang Allah kehendaki, yang Allah pilih. Wa taqlibuha min halin ila hal, mengubah, mengalihkan kalbu-kalbu itu dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Kalian sudah dengar hadis tadi. Kata Nabi SAW, qulubul ibad baina asbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa syaa. Qalbu-qalbu hamba-hamba Allah berada antara dua jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala membolak-balikkan qalbu-qalbu itu sesuai yang Allah kehendaki. Wallahu ghafurur rahim. Jelas? Nah, ini makna ayat. Ini tadi keterangan dari As-Sa'di rahimahullah. Naam. Dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah mengangkat pada tafsir ayat ini firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 103. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 103. Wadkuru ni'matallahi alaikum. Yani Allah Subhanahu wa taala mengingatkan nikmatnya kepada al-Ansar. Kata Ibnu Katsir, kama qala ta'ala mumtannan 'ala al-Ansar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman mengingatkan nikmatnya Allah berikan kepada kaum Ansar. Kaum Ansar. Dua suku besar Aus dan Khazraj yang tadinya tidak pernah berhenti berperang di masa kesyirikan mereka, di masa kufuran, di masa jahiliyah mereka. Aus dan Khazraj tidak henti-hentinya perang, kebencian dan permusuhan di antara mereka. Ya, ketika sama-sama kafir, musyrik di masa jahiliyah sebelum diutusnya Nabi SAW. Sampai kemudian mereka beriman dan menjadi sahabat Nabi SAW dan menjadi penolong Nabi SAW dan kaum muhajirin yang berhijrah ke Madinah sehingga mereka digelar sebagai Al-Ansar. Allah mengingatkan, wadkuru, ingatlah oleh kalian nikmat Allah, nikmat Allah alaikum atas kalian, id kuntum, tatkala kuntum dulu kalian a'da'an, bermusuh-musuhan satu sama lainnya, Aus dan Khazraj tadi. Nah, musuh bebuyutan, perang. Nah, dan itu perangai, perang, permusuhan, dan perang itu perangainya orang-orang kafir, orang musyrik. Nah, adapun Islam mengajarkan kasih sayang, persatuan, ya, saling memaafkan. Nah, oleh karena itu, ketika mereka semua masuk Islam, hilang permusuhan itu. Jadi bersaudara, tumbuh terjalin mawaddah di antara mereka. Tatkala kalian dulu bermusuh-musuhan. Fa'allafa baina qulubikum. Kemudian Allah menta'lif, menyatukan antara kalbu-kalbu kalian. Fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Kemudian kalian dengan sebab nikmat Allah, hidayah petunjuk dari Allah, taufik dari Allah, menjadi saudara satu sama lainnya yang saling mencintai dan saling menolong. Wa kuntum ala syafa hufrati minan nar fa'anqadakum minna. Dan adalah kalian dulunya sudah di tepi jurang, ya, neraka dengan kekufuran dan kesyirikan, kemudian Allah selamatkan kalian darinya dengan masuk Islam. Nah, begitu pula firman Allah Subhanahu wa taala diangkat juga oleh Ibnu Katsir dalam surat Al-Anfal ayat 62 dan 63. Faqala Allah taala berfirman, huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin. Dia Allah Subhanahu wa ta'ala allazi ayyadaka, yang telah menolongmu wahai Muhammad, Nabi sallallahu alaihi wasallam, khitab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyadak, mendukungmu, ya, menolongmu, mengokohkanmu, menguatkanmu sehingga menang terhadap musuh, binasrihi, dengan pertolongannya, dengan pertolongan Allah SWT, wabil mu'minin, dan dengan kaum mu'minin yang beriman, menjadi pengikut Nabi dan menjadi sahabat Nabi. Yang luar biasa dalam sejarah kehidupan manusia, tidak ada duanya, sahabat radhiyallahu anhum, luar biasa mereka setianya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, pengorbanannya dalam perjuangan mendukung dan menolong Nabi alaihi wasallam radhiyallahu anhum. Wa alafa baina qulubihim, dan Allah Subhanahu wa taala menyatukan di antara qalbu-qalbu mereka. Nah, bersatu antara kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Antara kaum Ansar yang tadinya dulunya, tadi sudah kita lihat pada sebelumnya, antara Aus dan Khazraj yang tadinya bermusuhan dengan Islam, jadi satu. Nah, bersatu padu para sahabat, terbina, terjalin kasih sayang luar biasa di antara mereka. Asyiddau 'alal kuffar ruhamau bainahum, keras sekali, tegas dan keras terhadap orang-orang kafir, ruhamau bainahum, saling menyayangi di antara mereka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Law anfaqta ma fil ardi jami'an." Seandainya engkau wahai Muhammad, Nabi sallallahu alaihi wasallam, menginfakkan seluruh harta yang ada di muka bumi. Seandainya engkau menyerahkan, menginfakkan semua harta yang ada di muka bumi, seluruhnya engkau infakkan untuk menyatukan mereka, ya, engkau membujuk mereka, mengajak mereka bersatu dengan diberi harta seluruh yang ada di muka bumi, engkau berikan kepada mereka semua supaya bersatu, supaya tidak bermusuhan. Ma allafta baina qulubihim, kamu tidak akan bisa menyatukan di antara mereka. Walakinallaha allafa bainahum, akan tetapi Allah yang menyatukan di antara mereka dengan apa? Apakah dengan harta Allah menyatukan mereka? Dengan apa? Dengan Islam, dengan iman. Nah, ini tafsir ayat yang bisa saya sampaikan. Aktafi bihadzal qadar, jazakumullahu khairan. Tafadhalu. Subhanallahi wa bihamdihi.